Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddini amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pendidikan. Pertanyaan pertama, bahwa tabiat anak kecil suka bermain. Bahkan bukan anak kecil ya, kita pun suka bermain. Tabiat manusia bukan hanya anak kecilnya. Apakah ada contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak dengan bermain, mendidik anak dengan bermain? Bagaimana metode yang baik dalam bermain dan belajar? Ikut dalam bermain atau hanya mengawasi? Saya kira sekarang ada metode yang disebutkan dengan sekarang ada diistilahkan PAUD ya, pendidikan usia dini ya, dengan metode sentra lingkungan ya. Metode-metode tentang pendidikan ianya kebanyakan itu penelitian, sifatnya adalah tujrubah, yang sifatnya adalah penelitian, pengalaman ya. Adapun dari sisi umum, bahwa mengajak anak bermain dan mendidik anak bermain ataupun bermain bagian dalam pendidikan, yaitu memang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, salah satunya adalah mizah. Mizah itu ya bersenda gurau tapi tidak melanggar syariat. Satu contoh ya, ketika Rasulullah SAW mengungkapkan kepada anak kecil yang burungnya mati ya, dan dia menyenangi burung tersebut ya. Lalu dia mengungkapkan, "Ya Aba Umir, madza fa'ala binugair?" Ini mimbabil mula'abah. Artinya mula'abah itu bermain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, memberikan poin-poin semacam itu. Sekarang banyak ya bagi para ibu untuk meneliti ya, selama itu tidak dilarang oleh agama kita, tidak bertentangan dengan syariat kita ya. Kita berikan contoh di sini, ada dua pertanyaan: bagaimanakah mengajari anak bicara atau mengajari huruf-huruf ya. Mungkin kita berikan contoh ya, peneliti-peneliti hari ini. Jadi anak itu tidak diajari yang sifatnya abstrak, tapi yang konkret. Ya kalau kita mengajari huruf ya, tidak dikatakan ya A, B, ya dan seterusnya. Tapi barangkali ya, kita di rumah belikan huruf-huruf ya, anak disuruh masang huruf di papan tulis ya. Kita katakan dari sini A, suruh bawa, simpan. Ya, bermain, dia suruh masang huruf-huruf itu. Maka ya dengan otomatis dia akan melekat. Atau kita tidak boleh mengajari anak umpamanya 1 tambah 1 2. 2 tambah 2 4, berpikir sendiri. Coba kita bawa aqua umpamanya, suruh bawa, simpan 1 tambah 1, tanya. Ya orang mendekati 2 tahun atau 3 tahun dia bisa, oh 1-2. Ya, artinya apa? Sesuatu yang abstrak ya, mengajari seperti ini gitu. Demikian juga ya, berkaitan anak bisa berjalan. Anak bisa megang pensil umpamanya. Gimana agar kan mungkin ya kalau anak pegang pensil atau pegang sesuatu ya dibikin mainan-mainan yang bisa ya apa membangun dari sisi kestabilan tubuh, insting dan sebagainya. Ya buku-buku memang telah ada dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ini umpamanya dari barat atau dan sebagainya, selama bahwa itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Seperti umpamanya ya kalau nyanyi ya kita tidak boleh dengan nyanyi umpamanya, atau mungkin dengan musik ya kita tidak boleh, cari yang bisa sebenarnya. Jadi metode-metode itu sangat sangat banyak ya, bahwa para ummahat ya, terutama mungkin guru-guru TK ataupun usia dini ya, seperti tadi mungkin sekarang ada istilah program PAUD, kemudian ada TAAM, kemudian ada TK ya, kemudian ada program diniyah ya. Ya artinya metode-metode itu senantiasa baru kalau di dalam yang berkaitan dengan apa, metode, tetapi berkaitan dengan isinya yaitu yang kita apa bicarakan, muatannya apa, isinya apa, kita kontrol. Kemudian metode-metode itu bertentangan atau tidak ya. Jadi Islam itu ya berkembang, bukan Islamnya yang berkembang dalam arti dirubah, bahwa Islam itu sesuai dengan setiap apa zaman, setiap apa waktu ya. Seperti kita hari ini internet ya, ya memang internet itu bisa baik bisa jelek, tergantung kita menggunakannya ya untuk apa. Ya kalau dulu thalabul ilmi pingin ketemu Syekh bin Baz harus pergi ke sana gitu ya. Tetapi kalau sekarang pingin ketemu dengan Syekh Abdul Aziz Ali Syekh Hafidhahullahu Ta'ala, cukup kita buka internet, dia sedang apa menyampaikan ceramah umpamanya di televisi anu, kita bisa langsung lewat internet. Dan sebagainya, sangat mudah sekali ya. Agama ya, keilmuan. Dan tentunya juga tadi ya berkaitan dengan generasi kita, ya ustaz tidak boleh gagap ya. Atau gaptek. Itu apa? Gagap teknologi gitu ya. Yang enggak bisa menggunakan internet, tidak bisa menggunakan peralatan ya. Orang udah maju kemana gitu ya. Ya, sisi-sisi itu perlu perlu kita perhatikan dan tidak boleh kita tertutup ya. Tidak boleh apa kita tertutup berkaitan dengan masalah masalah semacam itu. Penemuan yang sifatnya modern hari ini. Bagaimana hukuman ganjaran bagi orang tua yang melakukan KDRT terhadap anaknya? Iya. Nabi SAW mengatakan, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan di antara mas'uliyah orang tua adalah mendidik anaknya. Ya. Mendidik anak ya tentunya harus dengan rahmah. Jadi dengan kasih sayang. Kasih sayang tidak berarti seorang bapak tidak memukul anaknya. Kasih sayang tidak berarti orang tua tidak memarahi anaknya. Ya. Tetapi yang harus kita paham bahwa Islam itu menerapkan metode hikmah. Yang dimaksud dengan hikmah secara umum adalah wad'u syai'in fi maudi'ihi. Yang dinamakan hikmah itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, menempatkan sesuatu pada tempatnya dan bersikap bersifat tepat. Artinya tepat arahan, tetap sasaran. Ya, itu dalam setiap metode. dan itu hakikat hikmah. Nah, demikian juga dalam mendidik. Di antara metode yang benar dalam mendidik atau berdakwah adalah al-jam'u baina rifqi wa siddah. Jadi dalam pendidikan itu harus menggabungkan antara sikap keras, bukan melakukan kekerasan. Ingat, harus kita bisa bedakan. Melakukan kekerasan ini maknanya gulu dalam bahasa Arab. Tetapi kalau bersikap keras, ini terkadang diwajibkan dalam satu kondisi, dituntut dalam satu kondisi, dan dianjurkan dalam kondisi-kondisi tertentu yang munasib, yang cocok untuk kita melakukannya. Untuk kita apa? Melakukannya. Maka yang dituntut bagi orang tua adalah bersikap tawazun, bersikap adalah. Artinya tawazun ini seimbang, ya, stabil, seimbang dalam menyikapi anak. Sebab dalam mumarosah kita, dalam tajrubah kita, dalam pengalaman kita, tidak setiap waktu bahwa anak itu baik disikapi dengan lemah lembut. Ya. Dan tidak juga benar dan baik jika anak itu disikapi setiap waktu dan saat dengan apa? Dengan keras. Nah, tetapi yang wajib dipahami bahwa anak harus punya kesan dan mendapat pesan dari sikap kita. Kalau kita bersikap keras, itulah kasih sayangnya. Ya. Dan apabila kita bersikap lemah lembut, itulah rahmatnya. Jadi kalau antum memukul, anak harus paham bahwa pukulan itu adalah kasih sayang. Nah, lalu mungkin kita bertanya-tanya, seperti apakah kita bisa menggambarkan itu? Bisa membuktikan bahwa anak itu paham bahwa kita memukul itu adalah apa? Kasih sayang. Nah, maka bisa dibuktikan bahwa kita memperhatikan dan memberikan perhatian sisi-sisi lain. Contoh, antum buktikan dengan pemberian hadiah kepada anak antum. Ya. Kemudian satu ketika antum ajak anak antum rekreasi, pergi ke tempat yang ramai, tempat yang dia senang. Dia akan paham bahwa bapak saya kemarin mukul bukan benci sama saya. Sebab tidak mungkin bapak saya itu benci sama saya kok sekarang mengajak. Tetapi mungkin di antara kita kadang tidak terpikir hal itu. Jadi kurang terpikir hal-hal semacam ini. Kemudian perhatian kepada poin seperti ini. Ya. Jadi metode itu banyak, ya. Cuma apa? Bahwa kita itu harus mau, jangan anak kita mau berubah tapi kita tidak mau berubah. Dalam sikap, dalam interaksi itu tidak mau apa? Tidak mau berubah. Jadi disitulah kita harus apa? Harus betul-betul mempelajari. Nah, adapun orang yang memukul anaknya melewati batas, kemudian melakukan kekerasan kepada anaknya, jelas berdosa, ya. Maksiat kepada Allah Ta'ala. Ya, maksiat kepada Allah Ta'ala. Walaupun dalam sebagian aqwal ulama bahwa tidak ditegakkan apa? Qisas. Jika seandainya orang tua apa? Ya. Melakukan kezaliman kepada apa? Anaknya, walaupun ini terjadi khilaf perbedaan di kalangan para ulama. Jadi para ulama mengatakan tidak dibunuh, bapak membunuh apa? Anaknya. Tetapi masalah ini khilafiyah, bukan makomnya di sini. Yang jelas tetap berdosa, ya. Dan orang tua diperintahkan untuk bersikap memiliki kasih sayang. Saya berikan contoh, ya. Dan ini contohnya semuanya dari hadis yang sahih. Tentang kisah Salamah ibn Aqra ibn Yabis. Ja'a rajulun min Badawi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana Rasulullah SAW yuqabbilu al-Hasan wal-Husain. Jadi datang seseorang dari Baduy, orang yang di pinggiran, di lembah-lembah, ke Rasulullah SAW, lalu beliau sedang mencium Hasan dan Husain, mencium keningnya. Kata dia, aku punya anak 10 dan belum pernah menciumnya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya Allah tidak merahmati orang yang tidak punya sifat apa? Rahmah. Jadi di sini Nabi SAW mengajarkan bahwa orang tua harus memiliki sifat apa? Rahmah, kasih sayang. Wa fi ba'd riwayah anna Nabi SAW baka inda mauti Zainab, yakni ibnatuhu Zainab, yakni indal qabr. Satu ketika Nabi SAW menangis, apa, air matanya mengalir ketika beliau ditinggal mati oleh Zainab dan dia berada di atas kuburan duduk dan dia tidak bisa menguburkan anaknya pada waktu itu karena malamnya jima, lalu menangis. Lalu para sahabat mengatakan, apa yang menyebabkan engkau menangis? Jadi seolah-olah mengatakan engkau tidak sabar itu. Kenapa engkau menangis? Maka Nabi SAW mengatakan, air mata ini rahmah. Artinya hati ini sedih, rahmah. Air mata ini mengalir adalah apa? Rahmah. Jadi lihat di dalam Islam, ya tidak mengajarkan kekerasan. Tidak mengajarkan seperti ini. Apakah ibu tiri yang mendidik anak tiri, anak suaminya juga mendapatkan amal jariah? Iya, jangankan anak suami ya. Anak orang lain saja mendapat apa? Pahala, walaupun ya ibu tiri ya ada hitob khusus, ada perintah khusus memperhatikan anak apa? Suaminya. Saya punya anak cuma satu orang. Apakah saya salah jika saya minta pada anak saya untuk menurut pada saya dalam urusan memilih jodohnya? Dengan catatan saya juga memilih yang terbaik untuk anak saya, akhlaknya, kecantikannya, nasab dan kepandaiannya. Boleh. Tetapi tidak boleh mengilzam. Artinya mengilzam itu kalau dia tidak cocok. Sebab cantik menurut ibunya belum tentu cantik menurut apa? Anaknya. Nah, bahkan dalam kaidah Islam kalau anaknya tidak setuju, boleh dia datang ke hakim menolak ya. Umpamanya sekarang dibalik ya. Seorang ibu dan bapaknya mewajibkan kepada anaknya yang perempuan memilih suami ini. Tapi dia tidak cocok. Ya, tidak cocok. Atau dia telah memilih calon suami, telah ada yang melamarnya, dan agamanya bagus, sisi lainnya adalah bagus, lalu ibunya tidak cocok karena kurang kaya atau keturunannya umpamanya. Maka seorang anak boleh datang ke hakim untuk dinikahkan karena bapaknya ataupun ibunya menolak ya. Jadi di sini bahwa dalam Islam anak wanita itu punya hak untuk memilih calon apa? Suami. Ya, dan dalam hal ini tentunya sebagai orang tua juga kalau mengalahkan tentang memilih yang beragama dan sebagainya tidak diragukan lagi. Cuma perlu diperhatikan yang akan menikah bukan kita nanti. Jadi jangan sampai anak dipaksa untuk nikah sama si fulan atau si fulana, tetapi anaknya tidak apa tidak menyayanginya ataupun tidak mencintainya, maka akan terjadi kerusakan dalam apa? Rumah tangganya. Jadi orang tua sebatas untuk mengarahkan, adapun mengharuskan itu tidak begitu. Bahkan di dalam masalah ini, bahwa anak kecil yang dijodohkan sejak kecil, jadi dinikahkan oleh orang tuanya, jadi udah dinikahkan, kemudian dia dewasa, kemudian dia tahu bahwa inilah suamimu, ya, karena dia telah dinikahkan ketika masih kecil, ya. Maka ketika dia tahu dan tidak cocok, menolak boleh, dia pasah. Pasah itu apa? Mentidak jadikan apa? Pernikahannya, ataupun dia menolak pernikahannya, itu boleh. Dan itulah himayatul Islam alal mar'ah. Dan itulah penjagaan Islam terhadap hak apa? Wanita. Ya. Para jamaah, para ibu, para pemudi, banyak kaum wanita hari ini yang mendengungkan tentang hak emansipasi wanita, tentang hak-hak wanita, tetapi sesungguhnya mereka itu bahkan menghinakan diri mereka, ya. Contohnya wanita yang jadi peran iklan umpamanya. Ya, ini kan menjadi apa? Penjualan non migas. Ya. Jadi kalau negara ini ada apa? Ada hasil. Ya, non migas apa? Wanita ternyata. Jadi ini direndahkan. Jadi kalau kita pingin apa? Pingin menyatakan bahwa kaum wanita ini dijaga kehormatannya dan diperhatikan, maka Islam itu udah membahas tentang bagaimana Islam itu menjaga wanita. Salah satunya bahwa hatta orang tua, bapak atau ibunya, itu tidak punya hak petoknya. Sehingga anaknya itu dikatakan maksiat kalau menolak pilihan bapaknya. Enggak maksiat kalau anak menolak pilihan apa? Bapaknya. Enggak maksiat. Enggak termasuk apa? Enggak termasuk hukukul walidain. Tidak termasuk hukukul walidain. Ya, kecuali kalau anak itu memilih ahlu maksiat, lalu ahlu taat apa? Ditolak. Nah, itu lain masalah. Yang dimaksud di sini tadi, ya, dia juga memilih yang baik dan dia tidak cocok. Ya, walaupun baik, dia tidak cinta, gimana? Enggak bisa apa? Dipaksakan. Nah, ini ada dari ibu-ibu barangkali untuk dijawab, enggak apa-apa. Bagaimana menyikapi seorang suami yang memiliki sikap atau watak karakter keras dan sering tidak peka terhadap kondisi istri, yang mana hal tersebut akan, ya, jadi apa, berpengaruh kepada jika memiliki anak nanti. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, tentunya dalam hal ini bahwa kita sebagai kaum laki-laki ataupun sebagai suami, ya, harus memiliki pemahaman yang benar. Pertama, terhadap kewajiban kita sebagai kepala keluarga. Yang kedua, yang harus kita paham bahwa kita itu adalah imam, pemimpin. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kepemimpinan kita dalam rumah tangga harus meliputi, pertama, imamun fil iman, imamun fil ibadah, imamun fil akhlak, wa imamun fil mal. Sesungguhnya suami harus lebih menguasai, pertama, dia adalah pemimpin dalam keimanan. Bagaimana antum akan memimpin rumah tangga dalam keimanan kalau kita bukan pemimpin dalam iman? Yang kedua, sebagai pemimpin dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Sebab kitalah yang akan mengarahkan istri dan anak kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah imam dalam akhlak. Dari sisi akhlakul karimah, budi pekerti. ya, kelembutan, ya, kasih sayang yang harus kita miliki, ya, tidak bersikap keras dan sebagainya. Dan yang keempat, tidak diragukan lagi bahwa sesungguhnya seorang suami, atau mungkin saya mewasiatkan kepada para pemuda, jangan sekali-kali bahwa seseorang itu mengharapkan sesuatu harta yang ada pada istrinya. Sebab keumuman seorang suami tidak bisa mengarahkan istrinya dan tidak bisa membimbing istrinya adalah karena pemberian istrinya, pemberian kedua orang tuanya. Dia mau keras ataupun dia mau tegas, istrinya melakukan berbagai bentuk pelanggaran, dia tidak mampu. Kenapa? Dari mana engkau makan? Nah, ini terkadang ya, tidak bisa. Bahkan tidak sedikit orang yang berilmu, seorang dai, meninggalkan ya dakwahnya karena tuntutan kedua orang tuanya dan tuntutan istrinya yang lebih kaya dari dirinya. Maka di sini perlu diperhatikan oleh para dai, para duat, thalabul ilmi ketika akan memilih seorang istri. Betul enggak bahwa kedua orang tuanya paham bahwa dia, kita sebagai seorang dai? Kalau tidak, berbahaya. Nah, maka nasihat bahwa istri itu bukan pembantunya. Antum harus pahami, istri itu bukan pembantunya. Bahkan kalau antum cari-cari dalil, ya istri itu bukan bertugas untuk mencuci pakaian antum, enggak ada. Itu sifatnya adalah ta'awun ya. Saya bukan membela kaum wanita ya. Tapi sesungguhnya tidak seperti itu. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Fa idza hadaratis salatu kharaja. Keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tugas keluarganya. Bahkan Nabi SAW sampai menjahit bajunya yang sobek. Ya barangkali kita memberikan contoh hidup dalam rumah tangga ini. Coba antum satu ketika masak buat istri. Istri sedang masak, kita potongkan bawangnya, tomatnya. Ciptakan keindahan. Jangan ya, sedikit-sedikit antum minta harus ini, pasokin ini, harus ambil ini. Dalam satu ketika, dalam satu saat, anaknya 5, anaknya 7, harus semuanya, gitu kan, repot ini. Ya antum ya, tadi saya katakan kemarin, dari kemarin, salafi itu bukan jenggotnya aja gitu ya. Salafi itu bukan kakinya saja ya. Berumah tangga juga harus, ya, madhab apa? Madhab salaf gitu. Contoh yang terakhir, barangkali sebagai penutup. Nabi SAW mengatakan, khairukum fi ahlihi. Jadi orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dan tentunya adalah yang paling baik kepada apa? Istrinya. Yang paling baik kepada istrinya. Dari sisi sikap, bahasa dan sebagainya. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik kepada keluarganya, sampai beliau mengatakan bahwasanya Rasul menjahit kainnya yang sobek, dia ikut memasak, dia ikut membantu. Ya. Kesibukan Aisyah radhiyallahu taala anha apabila datang waktu salat, pergi dan meninggalkan istrinya. Dan demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, sampai di sini barangkali pembahasan kita. Mudah-mudahan semua yang kita bahas tadi menjadi satu ibroh pelajaran untuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.